nasi goyang-goyang. Dek, abang pulang dari kota pulang kandang. Abang bawa apaan? Abang bawa bungkusan. Bungkusannya apaan? Beginian. Apaan sih isinya, bang? Ntar aja lo lihat. Buka dong aja lihat. Lo lihat pasti melotot. Buka dong, bang, buka. Udah gak sabar nih, ya, bang. Apaan sih isinya? Sabar, sabar, nyebut. Pasti banyak uang. Duh, adik sayang. Gua gak bisa bilang dah, terserah. Abang bawa apaan? Abang bawa bungkusan. Bungkusannya apaan? Beginian. Apaan sih isinya, bang? Ntar aja lu lihat. Buka dong, ayo pengen lihat. Lo lihat pasti melotot nih. Sepatu butut.